أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Afdal dibaca sini. Masih ke Nugraha. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa qala sallallahu alaihi wasallam akthiru alayya minas salati yawmal jum'ati alhamdulillah wa laylataha ya hamdulillah fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Qalu ya Rasulullah kaifa tu'radu salatuna alayka waqad aramta ay yakuluna qad balaita. Faqala inna Allah harrama 'alal ardi an ta'kula luhumal anbiya'i. Waqad qala Allah ta'ala fi kitabihi 'anil musyrikina min qaumi Nuhin 'alaihis salamu. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسر. قال ابن عباس وغيره من السلف هؤلاء كانوا قوما صالحين من قوم هؤلاء كانوا قوما كانوا قوما صالحين. kalau di kita qaumun ya, هؤلاء قوم كانوا. Antum ada kananya? Ada. Kanu Qauman. Ya udah, terus beda ya buku. Ya, 40.000 sama 400. Ya, buku kita yang berapa harganya Talik? 300 ya? Beda ya. Terus lanjut. Min qaumi Nuhin falamma matu akifu ala kuburihim thumma sawwaru tamathilahum fa'abaduhum. Fakana hadha mabda'a ibadatil awthani. Fanahiya fanaha an-Nabi sallallahu alaihi wasallam an ittikhadhil quburi masajida liyasudda baba syirki kama naha anis salati waqta tulu'i syamsi wa waqta gurubiha li'anna al-musyrikina yasjuduna lis-syamsi hina idzin wasyaitanu yuqarinuha وقت الطلوع ووقت الغروب فكيف في الصلاة حينئذ فيكون في الصلاة حينئذ مشابهة لصلاة المشركين فسد هذا الباب والشيطان يدل بني آدم بحسب قدرته فمن عبد الشمس ومن عبد الشمس والقمر والكواكب ودعاها kama yaf'alu ahlu da'watil kawakibi fa innahu yanzilu alaihi syaitanu yukhatibuhu syaitanun asyait ada alif lam oh ada alnya asyaitanu yukhatibuhu wa yuhadithuhu bi ba'dil umuri wa yasummu wa yusammuna dhalika ruhaniyatal kawakibi wa huwa syaitanu wa syaitanu wa in a'ana al-insana ala ba'di maqasidihi fa innahu yadurruhu ad'afa ma yanfa'uhu wa aqibatu man ata'ahu ila syirki apa? Wa aqibatu man kalau kita ila syarrin kalau diantum? ila syirki illa an yatuba Allahu alayhi hasbuk antum ikutin buku saya aja ila syirin bukan ila syirkin ya aja orang ada di putnya syirin. Lumayan juga buku 40.000 ya. Zaki bukunya berapa Zaki? Yang mana? Ngaku-ngaku PDF, ya? Ada dua. PDF aja ngaku-ngaku. Ah, Allah Ustaz. Nah, kata Nabi alaihi salatu wasalam, lihat. In aktsir walayya min salati yaumal jumu'ati wa lailatal jumu'ah. Perbanyaklah membaca salawat untukku pada hari Jumat dan malam Jumat. Ya. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Karena salawat kalian itu diperlihatkan kepadaku. Kata para sahabat, "Wahai Rasulullah, gimana ceritanya salawat kami diperlihatkan, ditampakkan pada anda waqad urimta, ya, sedangkan anda pada saat itu, ya, apa namanya, waqad telah hancur luluh, anda telah dihancurkan, diluluhkan tubuhnya, ya, begitu, wa yakulun balita, anda sudah itu lapuk." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innallaha harrama 'alal ard an ta'kula luhumal anbiya." Allah mengharamkan bumi memakan daging para nabi. Para nabi itu utuh semuanya. Ini subhanallah. Ya, Syekh Shalih Fauzan menjelaskan inilah ta'lil yang akhir, ta'lil awal, annahu yuballagh as-salatu 'alaihi. As-salatu wassalam 'alaihi. Salawatnya Nabi itu disampaikan nanti oleh malaikat. Inna Allah wakala biqabri malaika. Ya. Nanti malaikat yang akan menyampaikan kepadaku an ummati salam. Dari umatku. Inna Allah wakala biqabri malaikatan yuballigunani. Ya. Atau yuballiguni an ummati assalam. Allah telah memberikan, mendelegasikan malaikat. Itu ta'lil yang sebelumnya. Ya, ta'lil yang berikutnya, bahwasanya diperlihatkan karena bumi tidak memakan daging para nabi. Ya, kama ta'kuluhu ajasadan nas. Kalau bumi bisa memakan jasad manusia. Namun jasad para nabi la ta'kuluha al-ardu. Inilah nilai mereka. Perbedaan mereka dibanding yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Quran mengenai, ya, keadaan orang-orang musyrikin, ya, dari kaum Nabi Nuh, yang mereka mengatakan waqalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddaw wa la suwa'aw wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Mereka berkata, janganlah sekali-kali kalian meninggalkan peribadatan pada Tuhan kalian, janganlah kalian meninggalkan peribadatan pada Wad, pada Suwa, pada Yagus, pada Ya'uq, pada Nasr. Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan yang lainnya dari kalangan salaf berkata, mereka itu yaitu Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, Nasr, lima ini, ya, mereka adalah orang-orang soleh dari kaum Nabi Nuh. Fala mamatu, namun tatkala lima orang soleh ini wafat di tahun yang sama, mereka itikaf di atas kuburannya. Ya. Di atas kuburannya kemudian mereka lantas membuat patung-patung mereka hingga kemudian menyembah patung tersebut. Ya, dan inilah awal mula dari penyembahan terhadap berhala. Ya dan billah. Ya. Ya dan billah. La tadarunna wadda wa la suwa. Syekh Shalih Fauzan memberikan ta'liq yang panjang. Ini nama-nama orang soleh. Kanu fi qaumin Nuh, yang ada di kaum Nuh. Tatkala mereka mati, mereka membuat patungnya. Dan mereka menegakkannya di atas kuburannya, dan mereka setan memperindah ibadah mereka, ya, maka mereka beribadah padanya. Nah, ini akibat gulu terhadap kubur ini dahulu, maksudnya gulu terhadap orang soleh dahulu pada masa kaum Nabi Nuh, setan yang mengajak mereka kepada perbuatan hal tersebut. Wa yajibu al-hadar min hada. Maka yang wajib mesti mewaspadai hal ini. Ya. Kemudian ini awal terjadi kesyirikan di muka bumi ya, di sini. Ya, kesyirikan disebabkan hadhihi suwar. Padahal ala anna nasba suwar wal gulu fil amwat yufdi ila syirki. Kata Syekh ini akan menghantarkan pada kesyirikan. Ditaruh-taruh patung di kuburan, gambar-gambar gulu terhadap kuburannya, ini akan menghantarkan kepada kesyirikan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang. Ya. Panaha An-Nabi SAW anittikhadil kubur masajidah. Nabi telah melarang untuk menjadikan kuburan sebagai masjid, ya, sebagaimana yang telah disebutkan itu musholayat, tempat ibadah di situ. Ya. Kenapa tujuannya? Di yasudda bab syirk, karena beliau hendak menutup pintu celah kesyirikan. Sebagaimana beliau melarang sholat di waktu terbitnya matahari dan terbenamnya matahari, karena kaum musyrikin sujud kepada matahari di saat tersebut. Ya, tayyib. Syaikh Shalih Fauzan memberikan ta'liq. Walladzi yadhhabu ila al-qubur wa yad'ullaha indaha, hada yad'ullah. Lakin du'ahu fi hadzal makan fihi ya, tashabbuhun billadzina yad'una al-qubur. Wa in kana huwa la yad'u illa Allah walakinahu lamma tashabbaha bihim khushya an yaf'ala mithla fa'ilihim fa hadha fihi saddul wasa'il al mufdiyah ila syirk kama annahu sallallahu alaihi wasallam naha 'anil salati inda tulu'is syamsi wa inda ghurubiha ma annal musalli yusalli lillah lakin lamma kana al musyrikuuna ya'buduna asy-syamsa inda ghurubiha yasjuduna laha wa inda bizuriha yasjuduna laha wal muslim la yatashabba bihim wa in kana la yusalli illallah fa hada min saddi dzari'ah al muhdiyah lisyirki. Ya, ini jelas ya. Nah, maka orang yang pergi ke kuburan berdoa kepada Allah di sisi kuburan, dia berdoa kepada Allah, namun doanya tersebut di tempat tersebut menyerupai orang-orang yang berdoa kepada kubur. Ya, walaupun dia berdoa kepada Allah, namun tatkala dia menyerupai perbuatan mereka, dikhawatirkan nanti dia melakukan seperti yang dilakukan mereka. Nah, ini bagian dari saddul wasail, ya, menutup sarana yang akan menghantarkan kepada syirik, sebagaimana Nabi melarang sholat, ya, ketika terbitnya dan terbenamnya matahari, padahal dia sholat pada Allah. Namun tatkala kaum musyrikun sujud beribadah pada Allah di waktu pagi kepada matahari di waktu pagi dan terbit dan terbenamnya, ya, maka dia dilarang. Nah, ini jelas ya. Musyrik enggak orang yang berdoa pada Allah datang ke kuburan keramat? Tidak ada musyrik. Namun ini mengkhawatirkan sekali. Bid'ah besar. Ya. Kemudian mana lagi tadi? Ya. Wasyaitan itu ya? Ya? Itu kan? Wasyaitan yuqarinuha waqta tulu wa waqta al-ghurub. Ya, yuqarinuha. Ya. Dan setan akan yuqarinu, apa yuqarinu? Menemaninya di waktu terbenam dan terbitnya matahari. Fatakunu fi sholati hina idzin musyabahatun li sholati musyrikin. Maka ya, jadi setan menyertai matahari pada saat terbit dan terbenam. Setan menyertai matahari gitu, yukarinuha. Dengan demikian sholat pada waktu tersebut dianggap menyerupai orang-orang musyrik. Ya, Fasadda hadzal bab, maka oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup pintu celah ini rapat-rapat. Ya. Wa syaitan yudillu bani Adam bihasabi qudratihi. Maka setan menyesatkan anak Adam sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Ya. Sesuai dengan kemampuan. Paman abada syamsa wal qamar wal kawakib wa da'aha. Siapa yang menyembah bulan bintang dan memohon kepadanya, kama yaf'alu ahlu da'watil kawakib, sebagaimana orang yang dilakukan para penyembah bintang, fa innahu yanzilu ali syaitan yukhatibuhu wa yuhaddithuhu bi ba'dil umur. Maka setan akan turun kepadanya, berbicara dan membisikkan padanya beberapa hal. Wa yusammuna dzalika rawhatul kawakib. Ya, ini yang mereka sebut sebagai rohaniyah kawakib. Ya, ini kegiatan spiritual angkasa. Seakan-akan setan berbicara pada dia. Ya. Wa huwa syaitan, padahal itu adalah setan. Wa syaitan in aanal insana ala ba'di maqasidih fa innahu yadurru ad'afa ma yanfa'u wa aqibatu man ata'ahu ila syarrin ila ayatuballahu alaihi. Setan ketika membantu seseorang mencapai salah satu tujuan yang ingin digapainya, maka bahayanya justru berlipat-lipat daripada manfaat yang didapatkan orang tadi. Siapapun yang menuruti setan pasti berujung nanti kepada keburukan, kecuali jika dia bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya baca takliknya karena waktunya. Ya, dijelaskan oleh Syekh, man ata'a syaitan fala syakka annahu khasir. Wa ana akibatu ila syarrin illa ayatuba. Wa akibatu man ata'a ila syarrin, keburukan, kecuali dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa kadzalika ubadul asnam. Ya. Coba di pause. Mana kita tadi berikutnya? Wa kadzalika ubadul asnam qad tukhatibuhum asyaitan. Wa kadzalika man istaghatha bi mayyitin aw ghaibin. Nah, demikian pula penyembah berhala, terkadang mereka diajak bicara oleh setan. Sama halnya orang yang meminta pertolongan, permohonan kepada orang yang mati dan gaib, setan akan bicara. Ya, dijelaskan oleh Syekh, hadza sabaq annahu ma yahtaju bi husul maqsud wal haja idza kanat al wasilatu wal amal syirkan. Fa inna syaitan ya'ti ila ubadil kubur, ya, wa yakhruju alaihim fi suratil mayyit wa yukhatibuhum. Ini udah lewat ya. Wa may ya'budu sanam ya'ti wa yadkhulu fi sanam wa yukhatibuh wa huwa yadhunnu annahu as-sanamu wa huwa syaitan wa hakadha syaitan indahu, ya, muqaddara la yaraha al-ins wa la yaqdiru 'alaiha wa yaghurru bani Adam. Ini jelas ya. Kemudian kata Syekh, tolong tutup Zaki. Ya. Wa kadzalika man da'a al-mayyita aw da'a bih, demikian pula orang yang memohon pada mayit. Da'a bihi, kalau da'a al-mayyita berdoa langsung pada mayit, kalau da'a bihi berdoa dengan perantaranya. Lobaknya. Berdoa dengan perantaranya. Aw dhanna anna du'a inda qabrihi afdalu minhu fil buyut wal masajid. Atau dia menyangka bahwa berdoa di kuburannya lebih afdol daripada di rumah dan di masjid. Ya dan billah. Ya. Taib. Ini dijelaskan nih Syekh Shalih Fauzan. Fa inna syaitana yamtasilu lahu wa yukhatibu wa yadhunnu anna hadha huwa al-mayyit kharaja ilayh wa qada hajatahu wa huwa syaitan, karena al-mayyit ma yakhruju min qabri wa la yarji ila dunya abada wa inna ma hadha huwa syaitan yakhruju lahu. Nah, setan akan tampil. Ya, dan berbicara padanya, dia sangka si mayit ini benar-benar keluar. Wah, ini si mayit orang soleh keluar menunaikan hajatnya, padahal setan. Setan gak akan keluar dari kuburannya, dia akan balik lagi selama-lamanya. Kemudian mana lagi tadi? Wa yarwuna haditsan huwa kadzibun bi ittifaqi ahli al-ma'rifah. Ya. Dan bahkan mereka menyebut hadis meriwayatkan hadis yang menurut kesepakatan ulama itulah hadis palsu. Nanti disampaikan hadis. Ya. Wa huwa idza ayatkum al-umur fa alaikum bi ashabil qubur. Nauzubillah. Jika berbagai urusan membuat kalian menjadi lemah, kalian tidak berdaya, maka mintalah pertolongan kepada penghuni kubur. Ini bikin hadis palsu mereka ini. Ya. Wa inna ma hadza wad'u man fataha bab asy-syirki. Ini hadis palsu yang dibuat-buat oleh orang yang membuat, yang ingin membuka pintu kesyirikan. Nauzubillah. Ya. Syekh Shalih Fauzan mengomentari, subhanallah, apakah hadis ini dari Rasul? Orang yang Rasul yang melarang kesyirikan, menutup seluruh wasilah yang menghantarkan pada kesyirikan, kemudian bersabda kayak tadi, la ilaha illallah. Ya, idza ayatkum al-umur, maknanya apa? Idza ajazatkum al-umur fa alaikum. Ya, ini ada anjuran ya, bi ashabil kubur. Ini muncul dari Nabi kata Syekh. Lah, ini bukan muncul dari orang alim yang muhakkik. Ya. Bahkan ini enggak muncul dari seorang yang orang awam muslim. Gimana ceritanya sekalam ini bersumber dari Nabi, bersumber dari khataman nabiyyin. Ya. Nah, ini diantara tanda kepalsuan hadis ini yang sangat jelas pada matan dan sanadnya. Maka ini maudhu secara matan dan sanad menyelisihi Quran Sunnah. Namun dipegang oleh orang yang berpegang teguh dengan hadis ini. Iya dan billah. Ya. Baik, mana lagi berikutnya? Wa yujadu li ahli bid'ah wa ahli syirki al-mutasyabbihin bihim min ubadil asnam wan nasara wad dalal min al-muslimin ahwalun indal masyahidi yadhunnunaha karamatin wa hiya min asy-syaitan. Para pengikut kesyirikan ahli bid'ah yang menyerupai orang-orang musyrik dari kalangan penyembah berhala Nasrani dan orang-orang muslim yang sesat, terkadang mereka mengalami hal-hal yang luar biasa di kuburan yang mereka sangka itulah karomah, padahal itu adalah dari syaitan. Ya, itu dari syaitan. Mislu an yada'u sarawila indal qabr. Ya. Ya, semisal apa? Semisal mereka meletakkan sirwal di dekat kuburan, ya. Kemudian fayajidunahu qadin aqada. Ya, kemudian sirwal tersebut ternyata in aqada, memiliki khasiat. Au yudha indahu, atau diletakkan di kubur, masru'. Ya. Orang yang kesurupan. Wa yarawna syaitanahu qad faraqahu, dan dia lihat setannya keluar. Ya. Keluar dari tubuhnya. Setannya sengaja. Ya fa'alu syaitan hadza liyudillahum. Setan melakukan ini untuk menyesatkan mereka. Ya, idza qara'ta ayatul kursi, kalau Anda baca ayat kursi, hunaka bisidkin, dengan benar, ya, dengan tulus, batalah hada, akan lenyap itu semua. Fa inna tauhid yatrudu syaitan, tauhid yang benar akan mengusir setan. Walihada humila ba'duhum fil hawa, oleh karena itu sebagian mereka dibawa ke angkasa oleh setan. Ya, faqala la ilaha illallah fasaqata, kalau dia mengucapkan la ilallah langsung jatuh dia. Ya, wa mithlu an yara ahadahu ahadu, ya, dan salah seorang di antara mereka melihat ahaduhum annal qabra qad insyaqqa, bahwa kuburan itu insyaqqa, apa namanya, terbelah. Ya, wa kharaja minhu insanun, keluar seorang dari situ. Ini udah kayak film Susana ini. Ya, fayadhunnu al mayyita wa huwa syaitan, dia sangka itu mayit padahal itu setan. Wa hadha babun wasi'un la yattasi'u lahu hadzal mawdu. Ya, ini masalah sangat luas yang tidak mungkin diuraikan secara panjang lebar di sini. Nanti kita akan bahas mengenai kelakuan mereka yang mereka biasa pesugihan di goa-goa, ya, di padang yang luas. Ini pembahasannya di sini nanti. Setelah ini, insyaallah. Ya, di pembahasan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, syadalah ila lantas tabarakallahu.